Ugang'e ganteng rena karo sekal ganteng na lanai tanggung manis na go kanca jumpa ras kena ngande nangine lanai teku sira. Ketadingan bagi pe mana de bapang kerina kade kade perca perca wis male male lanai matumbung dia ipake lanai ku ukuri melanake ban biar naku kang Kelan.